Baik saudaraku, artis yang satu ini asli kelahiran Kota Udang, Sidoarjo. Ratu seksi Jawa Timur. Cantik bahenol, lincahnya bukan main. Ada Ramayana, juga ada Neo Shooting, ada Pengilon Community. Kasih oplok-oploknya mana untuk Lala Widi. biasa. Saya boleh minta tepuk tangannya sekali lagi, mana dulu dong buat pengilang.